Bali, all artis kita nikmati bareng El Shinta Style Music. Terima kasih juga buat tim kameramen yang sudah kerja bareng kita malam ini. Ada Multi Prima, mantap.